kata melarutkan sedih di dalam jiwa. Kasih, adakah kau pun merasa indah kejutan pertama? Kasih, adakah kau pun merasa indah kejutan pertama? Indah kejutan pertama.